Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiban. Bapak ibu sekalian, saudara saudariku, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan yang luas oleh Allah menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan dan menilainya sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat subuh tadi dan juga dalam setiap kesempatan salat umumnya, saya seringkali membacakan Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 15 ayat 15 sampai dengan ayat 25 kurang lebih. Ini ayat yang sangat luar biasa. Seluruh ayat-ayat Quran itu semuanya luar biasa, baik. Tapi rangkaian ayat ini memiliki keunikan tersendiri karena memberikan bimbingan khusus dari amalan pasca tahajud sampai dengan amalan pagi menjelang sampai petang sampai kita tidur lagi. Ya. Jadi kalau Anda bertanya setelah tahajud apa yang dilakukan sampai kemudian beraktivitas sampai tidur kembali, itu ada rangkaiannya di ayat ini. Quran surah 51 Adz-Dzariyat dari ayat 15-nya sampai ayat 25 kurang lebih. Bapak Ibu sekalian, kata Al-Quran, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sementara orang takwa yang tinggalnya nanti di taman surga. Jadi di Quran itu orang-orang takwa itu diberikan surga-surga spesifik sesuai dengan amalannya. Ada yang tinggal di surga yang tempatnya seluas langit dan bumi, orang takwa juga. Itu ada di Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Segera istighfar, tobat, jangan ditunda-tunda. Ya. Antum kalau belajar bahasa Arab yang lebih teliti, ada namanya fiqhul lughah, fikih tentang bahasa. Ya. Kalau Anda baca Quran surah 62 ayat ke-9, Al-Jumu'ah, panggilan salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kemudian fas'au. Pakai fas'au. Di situ diartikan bersegeralah. Hei orang-orang beriman, kalau sudah datang panggilan Jumat menyeru, bersegeralah. Di ayat ini, Ali Imran 133 pun, wasari'u dan bersegeralah. Kenapa dua kata berbeda, tapi maaf, terjemahnya bisa sama. Dua kata berbeda. Satu fas'au dari kata sa'an, yang kedua wasari'u dari kata sara'a, diartikan sama-sama artinya bersegeralah. Padahal penekanannya berbeda. Kalau sa'an, fas'au di ayat Jumat, itu bersegera dengan persiapan. Ada persiapan dulu. Jadi bukan ujuk-ujuk ke masjid, tapi tanpa persiapan. Itu bukan Jumat namanya. Yang saya maksudkan bukan Jumat yang diinginkan oleh Quran. Karena itu Nabi memberikan kesiapan pada kita sebelum berangkat, mandi dulu. Masya Allah, sempurnakan mandinya sebagaimana mandi besar. Gunakan pakaian yang terbaik, gunakan wewangian berangkat. Itu karena itu menggunakan fas'au. Siap-siapnya itu ada persiapan. Jadi kalau Jumatan misalnya, maaf ya, jam 11 misal 45 sudah ada panggilan, kita siap-siap. Jam setengah 11, jam 11 siap-siap. Mandi dulu, segera kemudian ke masjid. Itu fas'au. Tapi kalau urusan taubat, itu tidak menggunakan sara'ah. Wasari'u dan bersegeralah. Sara'a itu segerakan walaupun tanpa persiapan. Ya. Walaupun cuma merencanakan, sudah. Jangan banyak direncanakan, segera lakukan. Ya. Kenapa? Karena urusan taubat itu sifatnya mesti disegerakan, jangan banyak direncanakan. Ketika Anda memikirkan merencanakan, maut bisa datang lebih cepat dari apa yang direncanakan. Ya Allah, taubatnya nanti malam sajalah. sekalian tahajud saat khusyuk. Sore meninggal. Ya. Jadi saat Anda merencanakan, tidak disegerakan, siap-siap tidak, tiba-tiba maut datang lebih cepat. Masya Allah. وَسَرِعُ إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ إِنِ الْفَوْنِ أَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. Dan segeralah berharap minimal punya rumah di surga yang seluas langit dan bumi. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Disediakan bagi orang takwa. Jadi ada golongan orang takwa yang tinggal di surga, tempatnya seluas langit dan bumi. Siapa mereka? Itu amalannya, tahajudnya tidak rutin, biasa. Siamnya Senin Kamis tidak rutin, biasa. Tapi Masya Allah, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Orang ini gemar sekali membantu orang lain. Sedang mampu dia bantu, tak mampu pun dia usahakan bantu. Dharra, tak mampu pun dia usahakan bantu. Saya memang belum punya, tapi nanti coba saya hubungi ya, barangkali saudara kita ada yang bisa bantu. Dia usahakan. Wal kadhimina al-ghayza. Dan dia berusaha menahan amarah, tidak cepat marah. Diprovokasi tenang saja. Ya. Maaf diselisihi malah tersenyum. Wal 'afina 'anil nas, dan gemar memaafkan orang lain. Orang seperti ini nanti lihat itu kisahnya di Al-Musannaf Abdul Razzaq, nomor hadis 20559. Kalau punya kitabnya jilid yang ke-11 halaman 287 sampai 288 dari Anas bin Malik. Nabi sedang takdim seperti ini. Tiba-tiba selintas saja beliau mengatakan, "Sayatlu 'alaikum min hadzal fajj al-ana rajulun min ahli al-jannah." Hey, coba fokus-fokus, lihat ke pintu itu tuh, akan muncul salah seorang lelaki di ahli surga, kata Nabi. Fa idza rajulun min ansarin, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Wajahnya masih basah dengan air wudu. Di tangan kirinya ada sendal digenggam. Masuk ke dalam masjid mengucapkan Assalamualaikum. 3 kali dalam setiap hari diulang oleh Nabi. Ternyata orang itu dikejar-kejar oleh Abdullah bin Amr bin As ke rumahnya. Sampai menginap ingin tahu keutamaannya. Perhatikan, sahabat yang ahli surga. Ahli surga, tahajud gak pernah berhenti. Baca Quran luar biasa. Masya Allah, puasa sunnahnya gak pernah putus. Masih merasa kurang amalannya. Ada orang disebut masuk surga. Orang ini walaupun sudah disebut masuk surga oleh lisan Nabi, tetap merasa rendah amalannya. Apa rahasia orang ini, katanya? Diikuti ke rumahnya, tahajudnya biasa saja. Bacaan Qurannya biasa saja. Kata orang ini, Abdullah bin Amr bin As, sampai-sampai saya merasa seuzon pada diri saya sendiri. Pada diri saya, bukan pada Allah. Amalan apa sekiranya yang dia punya istimewa dibandingkan saya. Ketika mau pergi, kemudian kembali lagi, singkatnya diceritakanlah. Saya memang tidak memiliki amalan yang luar biasa seperti Anda. Tapi saya membiasakan diri untuk tidak memiliki sifat iri hati pada orang lain. Setiap orang punya salah dimaafkan. Ada rasa iri dihilangkan. Hidupnya itu tenang. Maka dijamin oleh Allah, orang yang luas hatinya, maka akan diluaskan tempatnya di surga seluas langit dan bumi. Tapi yang tadi, itu lebih dahsyat. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang yang tinggalnya nanti orang takwa di taman surga. Apa bedanya dengan kelas tadi yang seluas langit dan bumi? Kalau surga yang saya sebutkan tadi, Ali Imran 133-134, Bapak Ibu masuk ke situ, membutuhkan misalnya makanan, minuman dan sebagainya, itu yang melayani namanya pelayan surga, disebut dengan wildanun muhalladun. Kalau baca surah Al-Waqi'ah, ada di antaranya. Ibu haus, datang pangeran surga, wildanun muhalladun. Bapak haus, datang bidadari surga. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in, membawakan minuman yang gelasnya saja sudah terbuat dari lapisan emas, dilapisi lagi oleh mutiara yang berkilauan luar biasa. Dan semuanya mala 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Nabi, enggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga beritanya, dan tidak akan pernah terlintas dalam bayangan kita. Sekarang dibayangkan pun enggak seperti itu. Saking dahsyatnya. Tapi yang taman surga ini, yang tadi dibacakan ayatnya dalam salat subuh itu, akhirina ma atahum rabbuhum. Orang-orang ini kalau menginginkan sesuatu, Allah yang langsung berikan tanpa perantara. Kun fayakun, jangan dibayangkan. Laisa kamitslihi syai. Langsung diberikan. Akhirina ma atahum rabbuhum. Apa amalannya? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Saat di dunia itu rajin pendekatannya kepada Allah. Satu, dari tahajud. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Dia mulai ibadahnya, kalau ingin masuk ke surga yang ini, langsung diberikan oleh Allah, diperhatikan, menatap Allah tanpa hijab. Ada ayatnya. Surah Al-Qiyamah, surah 75, ayat 22-23. Wujuhu yawma idhin nadirah. Ada orang-orang yang wajahnya berseri-seri saat masuk surga, gembira, luar biasa. Kenapa? Ila rabbiha nadirah. Kepada Tuhannya Allah, dia bisa lihat langsung, tanpa hijab. Di dunia enggak kelihatan, enggak nampak. Karena dimensinya berbeda, amalan enggak cukup. Ketika diangkat, dia bisa langsung lihat Tuhannya. Langsung, ila rabbiha nadirah. Karena itu turun ayat di Al-Kahf itu. Setiap Jumat kita baca ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang menginginkan bertemu Allah tanpa hijab, falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Apa yang dimaksud falyamal amalan salihan? Di antaranya ayat ini. Qalila minal laili ma yahja'un. Dia siapkan dari malam, sedikitkan tidurnya, perbanyak bangun malamnya. Menjelang fajar dia berhenti. Apa yang dilakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Amalan selanjutnya selesai tahajud, masya Allah, antum perbanyak istighfar kepada Allah. Menjelang fajar, tunggu perbanyak istighfar. Subhanallah. Selesai itu tunaikan salat, apa yang dilakukan? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dia berguru, melakukan banyak kebaikan. Masya Allah. Ada orang butuh, baik minta ataupun tidak, dia bantu, dia lakukan kebaikan. Kalau orang sudah melakukan ini, wa fil ardi ayatun lil muqinin, selesai fajar, maka seluruh aktivitasnya akan dilakukan karena Allah saja. Karena Allah. Begitu jalan zikir, lihat macet, dengarkan ayat Quran, tidak ada keluhan. Jadi semuanya itu aktivitasnya bermakna karena mendekat kepada Allah, dijaga oleh Allah. Masya Allah. Tatapannya dijaga, langkahnya dijaga, tangannya dijaga, semua dilakukan karena Allah. Wa fi anfusikum, bahkan dalam dirinya pun enggak ada yang diingat kecuali Allah. Tidak ada kecuali Allah. Ya. Tangannya digunakan untuk zikir. Lisannya digunakan untuk menampakkan ayat-ayat Allah. Tidak ada kata-kata yang jelek kecuali kebaikan. Langkah kecuali kebaikan. Semuanya baik. Maka orang seperti ini, masya Allah. Wafissamai rizqukum wa ma tu'adun. Rizkinya langsung dibuka di langit oleh Allah. Takwanya meningkat, rizkinya diberikan tanpa batasan. Quran surah 65, tafsirnya ayat 2 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Karena dekat dengan Allah, dilepaskan dari kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la, rezekinya datang bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Mau makan ada makanan, mau berangkat masya Allah ada segala fasilitasnya. Ya, ada kebaikan-kebaikannya. Coba hafalkan ya. Ayat itu hafalkan, lalu pahami dan amalkan maknanya. Amalkan maknanya. Semoga siapapun yang hadir di masjid ini, Allah berikan kemuliaan itu kepada kita semua. Baik, kita teruskan bahasan kita. Subuh ini, karena dalam hitungan waktu kita akan masuk Ramadan, kita sebentar tahan dulu bahasan Riyadhus Shalihin. Kita akan teruskan setelah Ramadan usai. Sekarang kita akan kembali kepada kitab Imam Al-Bukhari yang saat saya bahas di malam Senin pertemuan yang lalu. Kita akan ambil hadis yang selanjutnya. Bab Fadlisiyam. Bab tentang keutamaan puasa. Ini saya sarankan, nanti saya coba informasikan ke setiap DKM yang saya isi, di copy, karena ini kitab langka, saya pun cuma dapat kopinya, dan ini agak susah nyarinya, di Timur Tengah pun agak susah, saya dapat kopinya saja. Ini kitab khusus yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari, tuntunan tentang puasa, isinya hadis semua. Jadi beliau menyempatkan untuk mengumpulkan semua hadis-hadis Rasulullah yang menuntun kita untuk berpuasa dengan baik dari awal hadis sampai akhirnya. Dari persiapan sampai amalan, ada semua di sini. Dari mulai misalnya kita awal puasa seperti apa, manfaatnya apa, dalilnya apa, sampai amalannya, amalan malam, amalan siang, apa yang harus dijaga, apa yang dilakukan, tuntunan Nabi semua ada di sini. Dan hebatnya bukan cuma hadisnya, ada syarahnya. Ada penjelasannya. Ya. Memang masih berbahasa Arab, tapi disitulah kita fungsinya belajar. Ya. Di copy, tolong nanti disimpan di perpustakaan. Ya. Silahkan nanti siapa yang mau membaca atau siapa yang mau belajar, mudah-mudahan dapat kebaikannya. Ya, insya Allah. Tidak cukup dengan amin, copy dulu. Ya. Nanti simpan di situ. Baik. Kita bacakan hadisnya. Hari ini kita ambil satu saja dulu. Haddatsana Abdullah ibn Maslamah. Telah menyampaikan kepada kami, kata Imam Al-Bukhari, karena beliau enggak ketemu Nabi, bukan sejaman dengan Nabi, karena itu memerlukan runtutan periwayat sampai ke Nabi, disebut dengan sanad. Saya pernah terangkan ini. Hadis itu mesti ada sanadnya. Kalau enggak ada sanadnya, enggak bisa disebut hadis. Ya. Ada orang mimpi ketemu Nabi. Ya. Setelah mimpi, besoknya cerita. Tapi tadi Nabi menyampaikan hadis kepada saya. Nah, itu bukan hadis itu. Ya. Hadis itu mesti ada sanadnya. Kalau hadis bisa dimaknai lewat mimpi, semua orang bisa bermimpi itu. Ya. Rata-rata misalnya. Ya. Baik. Haddatsana Abdullah ibn Maslamah. Ya. Menyampaikan kepada kami, Abdullah bin Maslamah an Malik. Ya. Dari Malik. An Abi Zanad, dari Abi Zanad, anil A'raj, diterima dari A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diterima hadis ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Saya ingin terangkan satu hal yang penting. Nanti kalau baca hadis, jangan langsung pada isinya. Isinya disebut matan. Lihat dulu runtutan periwayat yang disebut sanad ini. Nah, biasanya dalam ilmu sanad itu, para ulama hadis menyampaikan inspirasi kebaikan dari tokoh-tokoh penyampai hadis. Ini siapa mereka sampai bisa meriwayatkan hadis? Ya. Itu pelajari, itu melahirkan nanti tuntunan pada kita untuk bersemangat beramal. Ya. Abu Hurairah, saya persingkat saja. Nama aslinya bukan Abu Hurairah. Abdurrahman. Punya bapak namanya Sahar. Ya. Dikenal dengan Abdurrahman bin Sahar. Nama paling aslinya pun bukan Abdurrahman. Abdusyams namanya. Asalnya Abdusyams. Abdun itu hamba, Syams itu matahari. Gampang kalau sudah ada Abdusyams, berarti ini asalnya Majusi ini. Ya. Penyembah matahari. Tinggalnya di Persia. Kalau sekarang antara Iran, Irak itu Persia. Qadarullah tidak puas dengan keyakinannya, pindah. Masuk Kristen. Saat masuk Kristen, ya, masih bingung bergolak dengan pemikiran. Ya. Qadarullah mendapat informasi, diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Mendengar ada Rasulullah, ada Nabi di Madinah. Dikejar oleh beliau. Ingin tahu informasinya. Subhanallah, datang ke Madinah. Sampai di kota Madinah, melihat Rasulullah sedang menyampaikan ta'limnya. Tidak menunggu lama, melihat orang yang sangat auranya luar biasa. Tutur katanya lembut, kata-katanya baik. Memancarkan aura kebaikan. Selesai Rasulullah menyampaikan ta'lim, langsung bersyahadat. Tidak diminta oleh Nabi masuk Islam. Langsung bersyahadat tanpa pikir panjang. Disinilah kemudian kata para ulama, setiap orang Islam itu mesti menampilkan akhlak yang paling mulia. Ya. Karena hidayah itu, kebaikan bisa datang lewat orang lain, tidak harus melalui lisan. Akhlak kita yang baik-baik itu akan menampilkan kebaikan. Masya Allah. Bapak ibu sekalian, tiba-tiba kemudian dengan izin Allah, qadarullah masuk Islam. Saya persingkat, beliau masuk Islam itu kurang lebih 3 atau 4 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia. Ya. Jadi agak di akhir-akhir masa kenabian. Setelah masuk Islam ganti nama menjadi Abdurrahman, punya cita-cita. Ini cara pandang para sahabat. Saya masuk Islam agak belakangan. Tapi saya akan menyusul amalan kawan-kawan lain yang telah masuk Islam duluan. Itu poin pertama yang penting kita pelajari. Semua itu diterapkan oleh para sahabat tabi'in salafus saleh sampai sekarang. Saya beri contoh misal, Umar bin Khattab masuk Islam agak belakangan. Setelah Abu Bakar, Uthman, ya, Abdurrahman bin Auf, kemudian Arqam bin Abi Arqam, itu semua para pengusaha orang-orang hebat. Ya. Setelah itu Umar masuk. Setelah masuk Islam, hasuna Islamuhu, bagus Islamnya. Lalu dilihat temannya Uthman beramal. Uthman lebih duluan dibandingkan Zaid. Dilihat-lihat Utsman, masya Allah, ada panggilan jihad. Kata Nabi, anfiku fi sabilillah, ya, cepat berinfak di jalan Allah. Orang ngasih biasa saja, ngasih sebagian. Utsman datang, ya Rasulullah, kurang berapa? Kata Rasulullah, sekian. Kata Utsman, ambil sepertiga harta saya. Saat itu ditaksir oleh ulama, para ahli sirah an-nabawi yang menyampaikan, Utsman dalam posisi itu ada di kisaran harta 5-6 triliun. Sepertiganya berapa? Kurang lebih 2 triliun langsung diberikan. Gak mikir lagi, sepertiga harta saya. Masya Allah. Kedengaran oleh Umar beritanya. Datang langsung, gak tunggu lama. Gak nunggu besok, langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar Uthman sepertiga. Ya, kata Nabi. Saya setengah harta saya. Setengah harta saya. Setengahnya harta Umar. Belum tentu sama dengan sepertiganya harta Uthman. Karena Uthman lebih kaya dibandingkan dengan Umar. Tapi poinnya, kalau Utsman sepertiga, saya setengah. Karena Umar tahu, Allah tidak akan melihat kuantitas. Yang dilihat keikhlasannya. InsyaAllah. Bapak ibu sekalian. Seorang sahabat. Teman dekatnya Nabi. Yang mengorbankan hidupnya. InsyaAllah. Enggak nunggu pengumuman. Begitu mendengar berita itu, masuk lewat pintu belakang dalam tanda petik lah. Maksudnya enggak mau diketahui orang. Masuk pelan-pelan. Berbisik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya semua harta saya. Masya Allah. Nabi terkejut. Menatap orang itu dalam-dalam. Mada tarokta li ahlik. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata orang ini, Allah wa Rasulah. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dipeluk oleh Nabi. Di bawah tangannya. Diumumkan kepada para sahabat. Abu Bakar. Abu Bakar, iya akhi. Abu Bakar ini sahabat saya. Faman adahu faqad adani. Siapa yang mengganggu Abu Bakar, menyakiti Abu Bakar, dia telah menyakiti saya. Masya Allah. Itu Abu Bakar. Yang tega ada orang memfitnah, menjelek-jelekannya, menuduhnya. Masya Allah. Orang yang telah berjuang dengan Nabi. Kalau antum baca sirahnya Abu Bakar itu dengan Rasulullah, Masya Allah. Saat berhijrah itu orang paling panik. Datang ke depan, datang ke belakang, ke kanan, ke kiri. Sampai Nabi mengatakan, apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya takut kalau tiba-tiba anak panah datang dari depan. Biarkan saya ke depan, biar saya yang menjadi perisai duluan. Saya ke belakang karena takut tiba-tiba ada tombak dari belakang. Biarkan saya yang kena duluan. Ketika mau masuk ke Gua Fur, itu antum kalau baca teliti, jeli, itu tangan Abu Bakar itu dimasukkan duluan ke gua. Kata Nabi, mada tafkan, apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar, saya khawatir kalau di dalam ada hewan buas, biarkan tangan saya yang kena duluan. Sampai dipastikan lagi, lempar batu ke dalam, dipastikan, masuk duluan ke dalam. Itu Abu Bakar. Sampai saat pasukan pun berada di atas gua, kelihatan kakinya yang kalau menengok ke bawah pasti akan ketahuan. Akan ketahuan, Abu Bakar yang paling khawatir. Ya Rasulullah, kalau menengok ke bawah pasti kita kena, katanya. Ya, turun ayat yang taubah itu. Sudah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itu Abu Bakar. Makanya sangat keterlaluan kalau ada orang datang belakangan. Gak pernah ketemu dengan Abu Bakar. Sampai bisa mengatakan anaknya Abu Bakar itu seorang pelacur. Bisa-bisanya Nabi dikerjai oleh anaknya Abu Bakar. Itu luar biasa jahatnya katanya. Itu orang keterlaluan. Dosa besar orang-orang seperti itu. Sampai Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari itu menulis buku khusus mencela orang tersebut itu. Ada di kitab yang kedua dari 19 kitab. Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Buka halaman ke-10 itu sampai halaman ke-12. Itu runtut tulisannya. Wa minhum rafidhiyuna. Ada di antara orang-orang bid'ah, kata Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari, aliran Syiah Rafidah, yasubbuna sayyidana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma, yang kerjaannya cuma banyak mencela sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar. Masyaallah, wa yuballighuna ali anni Abi Thalib wa ahli baiti, dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Boleh mencintai Ali, silakan, tapi dengan menjelekkan sahabat yang lain itu yang keterlaluan. Kemudian di halaman ke-11 diriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memuliakan para sahabat itu, sampai beliau tegas menyampaikan di situ, kalau ada orang-orang demikian maka jangan duduk-duduk bersama mereka, jangan difasilitasi mereka, jangan berjamaah salat dengan mereka, jangan nikahi anak-anak mereka, jangan salatkan mereka sampai mereka taubat kepada Allah dari dosa-dosanya itu. Itu Masya Allah. Bertakwalah antum kalau mendapati orang-orang seperti ini, segera jauhi. Itu orang-orang yang sangat besar dosanya. Baik. Masuk Islam, Abdurrahman bin Sakhr meniru pola Abu Bakar, meniru pola Umar. Kalau sahabat lain sudah bertahun-tahun masuk Islamnya, amalannya sudah banyak, saya belum. Ya, kata orang ini, Abdurrahman, setelah masuk Islam, saya mesti punya bekal amalan. Artinya apa yang dilakukan? Berburu sunnah Nabi. Saya boleh sebentar dengan Nabi di dunia, di akhirat gak mau dipisahkan. Ditunggangi hadis, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta dengan sunnahku, dia sungguh telah mencintaiku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, gak akan dipisahkan, pasti bersamaku di surga. Abdurrahman ini mengatakan dalam dirinya, boleh sebentar dengan Nabi di dunia, tapi di akhirat saya tidak akan dipisahkan. Berburu sunnah Nabi, bukan hanya sholatnya, bukan hanya baca Qur'annya, dari mulai bangun tidurnya, sampai dengan tidur kembali diburu. Abu Bakar, Umar, Uthman menunggu Nabi dalam ta'limnya, yang ini tidak. Datang, menunggu di depan pintu rumah Nabi. Begitu keluar, dilihat, dicatat bagaimana cara jalannya Nabi. Bagaimana cara menengoknya Nabi. Bagaimana cara tersenyumnya Nabi. Bagaimana cara makannya Nabi. Bagaimana kemudian cara semua aktivitasnya Nabi. Sampai sholatnya dilihat betul oleh beliau itu. Dituliskan. 3 tahun bersama Rasulullah. Masya Allah. Meriwayatkan 7,000 hadis. 3 tahun. Meriwayatkan 7,000 hadis. Paling banyak meriwayatkan hadis. Saking cintanya dengan Nabi. Sekarang ditulis. Saat itu juga dipraktekan. Bapak ibu sekalian. Orang ini. Melihat Nabi sangat lembut terhadap binatang. Dan tumbuh-tumbuhan, begitu mencatat hadis itu, di jalan ketemu seekor anak kucing kecil. Dalam bahasa Arab, anak kucing kecil itu disebut dengan Hurairah. Coba lihat sini ya. Kucing itu ada dua kata dalam bahasa Arab. Satu hurratun, hurrah. Ini kucing liar, bukan kucing rumahan. Kucing liar. Yang kedua kitpun, ini kucing rumahan. Ada Hello Kitty ya. Kitty itu dari bahasa Arab. Kitun. Kitun, Hello Kitty, kitun, kucing rumahan. Kucing rumahan. Banyak kosakata bahasa Inggris yang dari bahasa Arab. Banyak. Yuk lihat sini. Sugar, apa artinya sugar? Gula, dari bahasa Arab, sukar. Sukar, jadi sugar. Lihat sini. Ini kucing rumahan, ini kucing liar. Hurrah itu kucingnya. Anaknya disebut Hurairah, anak kucing. Hurairah. Jalan di tengah jalan, melihat ada seekor anak kucing kecil yang liar. Tidak ada yang merawatnya, mengeong-ngeong mencari induknya, kehilangan induknya. Minta makan, minta perhatian, ditemukan. Karena sudah praktek, sudah melihat hadis tadi dipraktekkan. Diambil anak kucingnya, dimasukkan ke dalam kantung jubahnya. Masya Allah. Saking sayangnya dengan anak kucing kecil itu, dibawa ke tempat beliau istirahat, disimpan di pohon yang tinggi. Kalau malam-malam dikasih selimut supaya hangat. Ya. Kalau lapar diberikan makanan, kemanapun pergi dibawa anak kucing kecilnya. Dipastikan tumbuh dengan baik, disayang, dirawat oleh beliau ini. Sampai tiba-tiba, ketika akan mengejar sunnah Nabi itu, ya, beliau datang, anak kucingnya ada di dalam saku jubahnya, berpapasan dengan Nabi. Ketika berpapasan itulah keluar anak kucing kecilnya. Saat keluar itulah kata Rasulullah, Anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil. Anta Abu Hurairah. Karena anak kucing ini kehilangan induknya, dia menemukan bapak yang bisa merawatnya. Dalam bahasa Arab, nama Abu ini juga menunjuk sifat yang dominan. Maksudnya kalau ada orang sayang sama kucing, tidak ada yang sayang seperti kamu. Ini seperti bapak sayang pada anaknya. Anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil. Jadi kalau sampai hari kiamat pun ada yang sayang sama kucing, tidak ada yang seperti sayangnya Abu Hurairah. Ada yang ke taklim sekarang bawa kucing? Tidak ada. Ke kantor bawa kucing? Tidak ada. Cuma Abu Hurairah yang melakukan itu. Sampai sekarang, kenapa disebutkan gelarnya, lakabnya Abu Hurairah atau kunyahnya? Untuk memberi pesan kepada kita. Lihat nih, seorang ahli surga saja, orang baik, hadisnya banyak. Hafal Quran, surganya sudah jelas, hisabnya sangat ringan. Tingkat surga paling tinggi, masih sayang juga, jangankan pada makhluk, pada kucing pun sayang. Kita surga belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan. Jangankan pada kucing, pada keluarga saja masih kasar lisan kita. Hati-hati. Cita-cita masuk surga paling tinggi bersama Nabi. Nggak tanggung-tanggung surga Firdaus lagi. Ayo coba perbaiki amalan kita itu. Itulah Abu Hurairah. Itulah Abu Hurairah. Saking sayangnya dengan kita. Kalau ada yang senasib dengan saya cuma 3 tahun bertemu dengan Rasulullah. Saya sudah kumpulkan, catat semua amalan-amalan Rasulullah itu. Kalau ingin bersama Nabi, silahkan tunggangi catatan saya ini. Sampai sekarang, itulah sahabat yang paling mulia. Abu Hurairah, di antara periwayat hadis, 7.000 hadis. 7.000 hadis dijelaskan oleh beliau. Ya. Siapa nama aslinya tadi? Abdurrahman. Ya. Baik. Di antara hadis yang diriwayatkan kepada kita, perhatikan. Ini baru satu hadis di antara 7.000. Kalau kita baca sekarang di As-Salam, itu pahalanya mengalir untuk beliau. Dicatat oleh antum. Kalau subuh ini hadir misalnya 80 orang saja, itu setiap orangnya dapat pahalanya itu Abu Hurairah. Baru As-Salam. Kalau subuh ini dikaji di Bekasi di 5 masjid saja, kali 80, 400 orang. Kalau di satu provinsi Jawa Barat mengkaji hadis ini saat ini, misal 100 masjid saja, berapa pahalanya itu? Sahabat yang sudah dijamin masuk surga saja melalui lisan Nabi itu, yang amalnya banyak, luar biasa amalannya. Kita yang surganya belum jelas, seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Ayo, ayo. Sediakan dari sekarang. Modalnya itu gak banyak-banyak, banyak amalan yang sampaikan oleh Rasulullah. Misal, kalau baca Quran itu, berapa pahalanya setiap hurufnya? 10. Sekarang baca 10 itu. Hadisnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, dia dapat 10 pahala kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf kata Nabi. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin ashru hasanat, setiap huruf dia 10 kebaikan. Kalau antum baca alif lam mim saja, berapa huruf itu? Berapa pahalanya? 30 kebaikan. Perhatikan ya. Itu yang baca. Yang mau investasi akhirat. Ya Allah, kalau hadis agak susah dicatatnya, bisa enggak lewat Quran? Boleh. Modalnya cuma kecil, 15.000, 20.000 beli mushaf. Punya 200.000 beli 10 mushaf, simpan di as-salam. Hadis sahih. Antum kan enggak 24 jam baca Qurannya? Ada yang sanggup 24 jam baca Quran terus? Tidak mudah. Simpan di as-salam. Begitu ada yang baca, antum enggak baca saat itu. Bahkan mohon maaf, mungkin meninggal duluan, mushafnya ada di as-salam, dibaca orang. Berlaku hadis, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri man amila bihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Orang yang memfasilitasi pada kebaikan sekalipun cuma menunjukkan lalu diamalkan oleh orang lain, maka orang yang memfasilitasi itu akan dapat pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Setiap orang baca, antum dapat pahalanya. Setiap hurufnya 10 sama dengan yang bacanya. Ayo investasi dari sekarang. Ya, belajar dari para sahabat ini, belajar. Itu kalau sekarang, kalau dibaca saat Ramadan, nanti kita akan baca hadisnya. Kita akan lihat berapa pahalanya. Berapa pahalanya. Minimal 100 setiap hurufnya. 100. Yuk kita baca hadisnya. Qala, di antara hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh satu kali saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan petuah tentang Ramadan, sabda beliau, as-siyamu junnatun, puasa itu akan menjadi perisai. Puasa itu akan menjadi perisai. Pelan-pelan. Perhatikan sini. Ada junnatun, ada jinnatun, ada jannatun. Itu lain. Kalau baca Quran tadi satu hurufnya berapa? 10. Kalau menghapus enggak, itu enggak ada. Pahala umum saja itu. Lihat sini. As-siyamu kata Nabi. Ini menunjukkan redaksi Rasulullah, saya pernah terangkan. Kalau ingin menerangkan tentang puasa, yang paling bagus gunakan as-siyam. Terulang 9 kali dalam Al-Quran. As-siyamu junnatun. Puasa itu bisa menjadi perisai. Lihat pelan-pelan sini ya. Ini rumus Nabi. Jadi orang yang sukses puasanya, benar puasanya, maka kesuksesannya bisa dilihat. Satu, bila dia benar menunaikan puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka puasa yang dilakukan itu akan melahirkan perisai pada dirinya. Ada dua jenis perisai dalam bahasa Arab. Yang pertama disebut dengan ridaun. Perisai yang tampak, yang kelihatan. Dalam perperangan, ya, di masa lalu, kolosal. Kalau berperang kan suka ada perisainya ya. Satu pegang pedang, yang satu lagi perisai. Ya. Kemudian ada zirah, baju besi. Ya. Perisai. Ya. Setiap perisai yang tampak, yang kelihatan, itu disebut dengan rida. Ya. Jadi ada rida, ada rida. Ya. Jadi kalau ada anak diberi nama dengan rida, artinya seseorang yang diberikan rida oleh Allah. Ya. Tapi kalau rida menjadi perisai. Perisai dalam kehidupan. Tapi kalau junnah, itu perisai yang tak nampak. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Tidak tampak. Lihat rumus ini. Rumus cepatnya. Setiap huruf yang diawali dengan huruf jim, kemudian huruf nun, itu umumnya berarti sesuatu yang tidak tampak. Contoh. Kalimat yang sama, cuma beda cara bacanya saja. Kalau Arab kan gak ada harokatnya. Lihat sini. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Jinnah. Jinnatun. Kemudian jannatun. Tulisannya sama. Harokat awalnya yang beda. Satu junnah. Kedua, jinnah. Ketiga, jannah. Ini ada di Quran. Ada di Quran. Semuanya gak nampak. Junnatun, perisai yang tidak tampak. Nanti kita tafsirkan. Jinnatun jamak dari jin. Minal jinnati wanas. Jin kelihatan tidak? Tidak, karena itu disebut jin, sesuatu yang tidak tampak. Jinnah itu jamaknya. Jannah itu surga di akhirat. Kelihatan enggak sekarang? Tidak, karena belum tampak disebut dengan jannah. Am hasibtum an tadkhulul jannata? Al-Baqarah ayat 214. Ali Imran ayat 142. Jannah belum tampak. Sekarang perhatikan. Orang-orang yang benar puasanya, maka puasa itu akan melahirkan perisai dalam dirinya. Maksudnya, maaf, kalau perisai yang tampak ini mencegah dari sesuatu yang membuat kita bisa celaka, buruk secara fisikal. Ada orang melukai karena kena perisai kita, enggak tembus langsung. Ya. Tidak melukai kita. Maka hati-hati. Melukai kepada hati dan jiwa kita, itu lebih berbahaya dibandingkan dengan luka fisik. Sekali lagi, luka di hati, itu lebih berbahaya dibandingkan dengan luka fisik. Antum tergores sedikit luka fisik gitu. Berobat, barangkali besok sembuh. Tapi luka hati itu belum tentu satu minggu sembuh. Dan obatnya agak susah. Luka fisik yang sakit cuma fisik. Luka hati itu bisa sakit dalamnya, bisa menyebar keluar. Menyebar keluar. Kepala bisa sakit, ya. Kemudian tangan bisa salah melakukan, maaf, tindakan. Kaki bisa salah melangkah. Contoh. Kalau sakit kepala, apa obatnya? Oke. Anda bisa cari obat. Mau Moskadon, mau Panadol, cari ke warung. Kemudian beli, sakit cuma di kepala. Kalaupun melambat, minum obat, selesai. Saya mau tanya. Itu penyakit fisik. Kalau iri hati, apa obatnya? Iri hati. Iri hati itu bahayanya. Jangankan sakit di hati, itu nyebar ke semuanya. Dan yang paling hebat, yang punya persoalan orang lain, yang sakit kita. Tetangga beli kulkas yang heboh kita. Yang heboh kita itu, ya, masya Allah, saking cemburuannya iri hatinya, ya, nggak cukup dengan penyakit di kita, pusing kepala, ya, mundar mandir itu kaki. Ditanya kenapa sih mah, itu pak tetangga kita punya kulkas baru, ah, ya. Sekarang nggak cukup sampai di situ, masih sempat juga bikin status, oh, masya Allah, kulkasnya baru ya, nih, ah, yang beli kulkas orang lain yang repot kita, ya. Nah itu masalah itu, ya. Penyakit hati itu nanti obatnya cuma satu, itu disebut syifa. Ada di Quran surah 17 ayat 82. Itu syifa namanya. Ya. Lain waktu kita bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian, puasa itu di antara manfaatnya akan melahirkan rem dalam kehidupan kita, ada perisai. Jadi setiap ada penyakit yang akan menyerang hati kita, yang akan menanamkan penyakit, maka akan langsung dihambat. Enggak mempan. Ya. Ada orang bawa tombak nusuk fisik karena ada perisai, tidak kena fisik. Ada setan datang membawa penyakit, menanamkan ke hati kita. Ketika akan ditanamkan, karena punya perisai, mental balik lagi. Ya. Nah, tugas setan itu diantaranya membawa penyakit hati. An-Nisa ayat 117-121. Wala udhillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum, falayubattikunna adhanal an'am. Saya akan bisikkan, berikan was-was ke dalam jiwa manusia. Untuk supaya tersesat mereka dalam kehidupannya. Ditanamkan penyakit. Ya. Ada ria, ada sum'ah. Ria itu ingin kelihatan orang lain. Sum'ah ingin didengar orang lain. Diberikan penyakit dendam. Diberikan penyakit malas-malasan. Masya Allah, itu setan kerjaannya. Kemana diberikannya? Asy-Syams, Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan 10. Ditanamkan ke dalam bagian hati disebut dengan jiwa fujur. Ya. Kalau antum ikut kajian yang di Al-Azhar, saya terangkan dengan lebih detail ini. Wa nafsi wa ma sawaha. Di dalam jiwa manusia diciptakan sempurna oleh Allah. Jiwa manusia diciptakan sempurna. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kesempurnaan jiwa ini ditunjukkan dengan dua dorongan dalam jiwanya. Hati-hati. Di dalam diri kita, itu ada dua kecenderungan. Satu kecenderungan baik disebut dengan takwa. Terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Takwa. Karena itu kalau Bapak Ibu misal, contoh gampangnya begini. Kalau dengar azan, kan suka ada bisikan di hati kita ya. Cepat sudah adzan. Nah itu jiwa baik. Yang menunggangi malaikat. Malaikat terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Lawan dari takwa itu fujur. Fujur itu nama lainnya nafsu. Terulang sebanyak persis sama 115 kali dalam Al-Quran. Ya. Nah nafsu ini yang menunggangi setan. Setan terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Yang menunggangi setan. Karena itu jangan kaget. Saat azan ada bisikan. Cepat. Selesai azan, bisikan datang dari setan. Baru azan. Belum komat. Bisa kita tunda. Ya. Setan datang menanamkan penyakit. Nah, orang puasa, kalau berhasil puasanya, maka penyakit-penyakit yang datang dari setan, karena dia punya perisai, itu cepat mental. Tidak akan masuk ke dalam hatinya. Ada orang yang masya Allah, maaf, maaf sekali lagi, maksiat itu ringan sekali. Ada proyek yang tidak jelas, tangannya ringan, tanda tangan. Yang penting dapat keuntungan. Ya, masya Allah. Ada tayangan-tayangan yang tidak jelas, gampang nontonnya, matanya ringan melihatnya. Karena amalannya enggak banyak, setannya banyak. Ya, masya Allah, ringan sekali. Tayangan yang tidak jelas, gampang dilihat. Gosip gampang didengar. Ya, tangan ringan, kemudian melakukan perbuatan buruk. Ringan sekali. Orang puasa tidak. Orang puasa tidak. Karena dia punya rem dalam kehidupannya, begitu ada proyek dilihat dulu. Kalau bertentangan dengan hukum Allah, berat rasanya tangan, tanda tangan. Maaf, ini kayaknya ada yang tidak sesuai, simpan. Lihat acara TV, ada sesuatu yang tidak sesuai, walaupun cuma iklan, tayangan shampoo menampilkan aurat, gak mau lihat dia. Ya. Masya Allah, kadang-kadang kan begitu Pak ya, maksiat tidak disadari itu. Tidak disadari, bukankah model-model itu menampilkan maksiat itu? Ya, mempertontonkan rambutnya, ya, mempertontonkan bagian auratnya. Iklannya bagus tentang shampoo, kualitas tingkat tinggi. Tapi ampun disodori maksiat itu. Ya. Nah, orang-orang yang tinggi, tingkat pencegahannya, begitu melihat langsung pindah channel. Ah, ini bukan tontonan saya. Pindah. Lihat kepada yang lain. Nah, itu remnya kuat. Disebut dengan junnatun. Bapak ibu sekalian, orang-orang yang punya rem kuat ini karena sering puasa. Maka tidak akan ditembus oleh was-was. Siapa yang membawa was-was? Di antara jenis setan itu ada yang langsung memberikan was-was ke dalam diri kita. Namanya jin. Qul a'udhu bi rabbin malikin ilahin alladhi yuwaswisu fi. Perhatikan, perhatikan. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal. Kalau orang punya junnah, maka jinnah tidak akan bisa menembus. Saya ulang. Kalau orang punya junnah, jinnah tidak akan menembus. Setan datang bawa godaan jin. Jangan tahajud sekarang ada final Liga Champion. Masya Allah. Langsung perisainya bilang, gak ada urusan, saya pengen tahajud. Jangan dulu ke masjid, paling ustadznya terlambat. Atau gak datang, ada keperluan. Gak, saya tidak ada urusan. Saya ingin datang lakukan karena Allah. Jinnah. Orang-orang yang punya perisai, mampu menghalau jinnah setan, maka besar peluangnya masuk jannah, surga. Karena itu muncul tiga kata. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Junnah perisainya, jinnah itu setannya. Kalau dia punya perisai, bebas dari godaan setan, maka mudah untuk masuk jannah ke dalam surga. Karena itulah ada satu golongan yang tidak bisa ditembus oleh setan dalam kehidupan. Persiapannya puasa. Itu ada di Al-Hijr. Al-Hijr itu benteng. Ada orang yang membentengi dirinya supaya tidak bisa ditembus setan. Quran surah ke-15 ayat ke-40. Saya sudah terangkan di awal pertemuan di sini. Bagaimana cara mendapatkan ini? Karena ada orang-orang yang puasa, tapi tetap tidak punya benteng. Puasa, iya memang puasa. Tapi salat tarawih, sempat-sempat dia datang tidak bawa sendal, pulang bawa sendal orang lain. Ya. Padahal ibadah juga. Ya. Masya Allah. Jadi Ramadan, tapi melakukan maksiat juga. Berarti ada yang salah dengan puasanya. Karena itulah Nabi memberikan rumus. Supaya puasanya berhasil mendapatkan junnah itu, perhatikan rumusnya. Kita bacakan dengan cepat. Kita berhenti di jam 6 nanti ya. As-siyamu junnatun, puasa yang bagus itu akan melahirkan perisai. Kita bertanya, bagaimana caranya Rasulullah? Yuk kita teruskan. Fala yarfuth. Maka janganlah orang yang puasa itu berkata-kata yang kotor. Jangan berkata-kata yang kotor. Perhatikan ya. Syarat pertamanya. Rofath itu kata-kata yang tidak bermanfaat atau kata-kata yang jorok. Itu rofath namanya. Walayajhal. Dan jangan juga melakukan perilaku yang tidak pantas. Yajhal itu artinya jahala, dari kata jahala. Melakukan tindakan memang gak ada dosanya, tapi berpeluang melahirkan dosa. Saat itu gak ada dosanya. Cuma tindakannya tidak pantas, berpeluang melahirkan dosa pada orang lain. Contoh. Kalau naik sepeda, dosa gak? Tapi kalau naik sepeda, anak kita yang usia 5 tahun, dosa gak kira-kira? Bapak pengen olahraga setelah ikut kajian ini, keliling-keliling komplek Persada, pakai sepeda anak kita yang usia 5 tahun. Keliling komplek itu, dosa enggak kira-kira? Dosa sih enggak, cuma tetangga pada lihat melahirkan aib, akhirnya gosip. Itu tuh bapak itu enggak ada kerjaannya. Disambung sama istri, memang betul istrinya juga kemarin begitu, tuh istrinya kena tuh. Padahal yang melakukan bapaknya, itu namanya jahula. Ya. Yajhal, melakukan tindakan yang tidak pantas melahirkan dosa pada orang lain. Orang puasa enggak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Ya. Saya teruskan dulu. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu Bahkan kalau ada orang mengajak untuk berselisih, sampai mencaci dia. Jadi tingkat pertama ngajak berdebat nih. Tidak diladeni, sampai dicela, mencaci, memancing kita, memprovokasi. Masya Allah. Falyaqul inni shaimun marrataini. Maka dia mengatakan pada dirinya, ini cara menerjemahkannya, seringkali ada yang keliru. Dikatakan falyaqul, maka katakanlah, inni shaimun marrataini, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ini ada yang menerjemahkan begini, maaf, saya sedang puasa. Ya. Pernah dapat terjemahan seperti itu? Nah, ini kalau dalam ilmu bahasa, bukan salah, tapi agak kurang tepat terjemahannya. Agak kurang tepat. Falyaqul itu maksudnya, dalam bahasa Arab, kata qala itu memiliki tiga arti. Satu, berkata langsung, mengatakan pada orang, qala misalnya berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata Tuhanmu Muhammad pada malaikat, Allah langsung berfirman. Yang kedua artinya dhanna. Dhanna, menduga dengan kuat. Dan yang ketiga, meyakinkan pada hati. Jadi ada cara meyakinkan pada diri kita, katakan pada diri kita. Jadi ada orang-orang yang kalau sedang ragu, sedang putus asa, sedang ingin melahirkan godaan, dia berkata pada dirinya supaya meyakinkan. Itu yang punya teorinya kita. Yang mempraktekkan orang Jepang. Lihat orang Jepang, kalau sedang ragu-ragu itu dia katakan pada dirinya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dalam ilmu psikologi ada itu. Yang punya teori kita, yang praktekkan orang lain. Nah, ayat hadis ini memberikan tuntunan kepada kita, kalau ada orang lain memprovokasi kita, seakan-akan sulit kita, tidak kuat kita untuk merespon itu, maka yakinkan pada diri kita, katakan pada jiwa kita, kamu itu sedang puasa. Jangan balas, jangan balas. Maksudnya itu. Yakinkan pada hati kita. Dua kali kata Nabi Marata ini. Maksudnya kuatkan diri kita. Katakan pada diri kita, nafsu kita, nafas kita. Kamu sedang puasa. Jangan balas, jangan balas, jangan balas. Itu maksudnya. Ya. Kalau antum katakan pada orang yang mencaci, itu biasanya cari masalah. Begitu orang misalnya membalas, sedang memarahi kita, lalu kita katakan, maaf ya, saya sedang puasa. Itu memancing amarah itu biasanya. Wah, sombong kamu ya, mentang-mentang lagi puasa. Itu ya. Akhirnya ujung-ujung kita balas, emang kenapa? Masalah buat kamu. Persoalan itu. Jadi itu cara menerjemahkannya. Rumus yang pertama, kita garis bawahi dulu. Kita garis bawahi dulu. Ternyata untuk mendapatkan perisai ini saat puasa, Nabi tidak menyampaikan satu yang membatalkan puasa. Nabi tidak menyampaikan yang membatalkan puasa. Ini poinnya. Saya akan berhenti di sini dulu. Saya akan berhenti di sini dulu. Perhatikan sini. Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan junnah yang dimaksudkan tadi, junnatun perisai, Nabi memberikan rumus seperti tadi telah kita bahas. Orang puasa itu ada dua kemungkinan. Satu, bisa batal puasanya. Batal dalam bahasa fikih disebut dengan muftirat, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misal makan di siang hari saat puasa, batal enggak? Batal. Makan bisa membatalkan puasa. Berhubungan suami istri biologis membatalkan puasa. Berhubungan seksual. Bermaksiat melakukan dosa besar membatalkan puasa. Rampok orang, mencuri dan sebagainya, maksiat besar membatalkan puasa. Perhatikan sini. Tapi ada yang kedua yang orang seringkali tidak sadar, yang merusak puasa. Namanya mufsidat. Ini yang tidak sadar. Ini lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Lebih berbahaya. Satu, Bapak Ibu sekalian, saking yang ini diketahuinya oleh orang banyak, saking diketahuinya, Nabi tidak menyebutkan lagi. Padahal orang paham, yang membatalkan puasa itu pun menghilangkan keutamaan puasa. Tapi yang paling menarik, Nabi tidak menyebutkan tadi. Orang-orang kan bisa Nabi mengatakan, orang-orang tidak mungkin mendapatkan perisai saat puasa kalau dia makan di siang hari. Kalau dia minum, maka bisa Nabi mengatakan, jangan makan, jangan berhubungan seksual, jangan minum. Tapi yang paling menarik, kenapa itu tidak disebutkan? Yang pertama, karena semua itu sudah dipahami oleh banyak orang. Saking pahamnya, jangankan yang puasa. Yang tidak puasa pun gak mau makan di hadapan orang puasa. Contoh, ibu sedang haid, tidak puasa. Saat sedang tidak puasa pun gak mau makan di hadapan orang puasa. Saking pahamnya bahwa sesuatu yang membatalkan puasa itu, diantaranya makan. Ya. Orang yang tidak puasa pun saking pahamnya ini, itu gak mau makan di hadapan orang puasa. Sembunyi-sembunyi dulu. Cari ruang tertutup dulu ini. Karena itu Nabi tidak menyebutkannya. Antum puasa, makan. Batal puasanya, 100% hilang pahalanya. Perhatikan sini. Misal, bohong. Merusak puasa. 50% pahala hilang. Tinggal berapa? Tersisa 50% lagi. Gibah, gosip. Menghilangkan pahala, misal 40%. Tersisa berapa? 10% lagi. Sudah bohong, gosip, ke masjid, mencela orang juga. Mencela orang. 30%. Sisa berapa? -20%. Jadi yang ini, tanpa disadari, bukan sekedar menghilangkan pahala puasa kita, tapi bisa menambah dosa. Karena itulah Nabi melatih kita bukan pada yang membatalkan, karena ini sudah paham semuanya, bisa latihan sendiri. Nabi memberikan penekanan pada yang kedua, yang bisa merusak puasa. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau antum puasanya ingin berhasil, yang dilatih oleh Nabi itu yang kedua. Hati-hati, jangan sampai saat puasa itu sering lisan bertutur yang tidak baik. Mudah mengatakan yang buruk-buruk, terpancing untuk berselisih. Ini yang dilatih. Kalau ini kita berlatih dengan baik, dengan benar, maka ini muncul, pahala yang muncul, perhatikan. Kalau orang sudah melakukan latihan ini, maka yang jelek-jelek bisa dihilangkan. Awalnya motivasinya bukan ibadah, awalnya. Awalnya karena takut batal puasanya. Orang puasa kenapa gak mau bohong? Karena takut batal puasanya. Kenapa tidak mau mencela? Karena takut batal puasanya. Takut rusak puasa. Tapi karena latihan di awal-awal, nanti akan meningkatkan kualitas diri. Dari situlah kemudian mulai bergeser pemahamannya. Mulai lakukan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau sudah terbiasa, yang jelek-jelek hilang, yang baik itu muncul. Kalau sudah yang baik itu muncul, yang jelek sudah tidak akan suka lagi. Perhatikan, baik dengan buruk itu tidak akan bersatu. Tidak akan bersatu. Kalau antum suka yang baik-baik, yang jelek tidak akan suka. Contoh, antum biasa ta'lim, yang bermanfaat misalnya, isinya ada, dalilnya ada, mendekatkan kita dengan Allah. Kalau sudah suka yang demikian, yang ketawa-ketawa gak akan suka lagi. Ya. Yang gak ada isinya, yang mematikan hati itu gak akan suka lagi. Ya. Tapi sebaliknya, kalau antum senang yang ketawa-ketawa, yang banyak humornya, banyak cerita-ceritanya, ya humornya 80%, isinya 20%, itu pun hadis palsu juga. Ya. Misal, ya. Itu biasanya yang serius-serius agak susah. Wah, ini ta'limnya terlalu serius lah. Ya. Kita kan ingin refreshing juga. Nah, kalau mau refreshing, jangan ikut ta'lim. Lihat aja acara yang lain. Kan sederhana. Ya. Jadi baik dengan buruk itu gak akan bersatu. Karena itu kalau antum masih punya kecenderungan yang buruk, berarti ada yang salah dalam diri kita itu. Tapi kalau sudah senang pada yang baik-baik, artinya ada peningkatan iman dalam diri kita. Nah, kalau puasa dilakukan seperti ini, maka yang jelek-jelek dalam diri kita akan keluar. Yang baik-baik muncul. Kalau sudah yang baik muncul, maka yang pertama, perhatikan. Apa yang diberikan oleh Allah? Satu, saya teruskan dulu. Lahu walladhi nafsi biyadi. Maka demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Ini Nabi bersumpah. Nabi bersumpah. Saya mau tanya. Kalau Nabi sampaikan satu sabda, satu kalimat, antum percaya enggak? Yakin enggak? Masa? Contoh. Kalau Nabi sampaikan begini. Dua rakaat sebelum fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yakin enggak? Yakin. Sholat di masjid itu, sholat di masjid, datang ke masjid saja sudah 25 kebaikan. Belum sholatnya, baru masjidnya saja. Jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, seterusnya sampai 25 itu 500 tahun. Di 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Itu baru tempatnya. Baru tempatnya. Yakin tidak? Antum yakin tapi kenapa masjid selalu kosong? Padahal yakin kita. Yakin kita. Jangan-jangan kita lebih mengejar dunia dibandingkan akhirat. Contoh, azan subuh jam berapa? 4.35. Azan subuh 4.35. Pak Mikhraf, insyaallah ya, sebagai ini terobosan dari DKM yang baru, ya, saya juga sampaikan di Al-Amanah semalam, besok bisa diumumkan ya, yang ikut sholat subuh di As-Salam, masing-masing dapat amplop 500 ribu. Baik. Ya, DKM baru, insyaallah suasana baru. Baik. Azan subuh jam 4.35. Datang jam berapa? Jam 2. Dapat amplop 500? ribu. Diumumkan saja dan batasi untuk 10 orang pertama. Jam berapa datang? Insyaallah jam 2. Tadi kan antum bilang kalau Nabi katakan pasti yakin. Perhatikan, kalau saya mau berikan pilihan sekarang, pilih mana? Uang 500 ribu atau dunia dan seisinya? At-Tirmidzi nomor hadis 415 tambah dengan Muslim, hadis riwayat Muslim nomor hadis 725, paling lengkap di hadis Muslim. Rak'atal fajri, 2 rakaat fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Antum dikasih 500 ribu, datang jam 2. Panggilan jam 4.35. Dikasih dunia dan seisinya, baru bangun jam 5.34. Padahal kita yakin dengan apa yang disampaikan Nabi. Perhatikan. Itu Nabi baru bicara. Sekarang Nabi bersumpah. Seorang Nabi bersumpah itu menguatkan kembali keyakinannya. Perhatikan. Walladzi nafsi biyadi, saya bersumpah demi nyawa saya yang kapan saja bisa diambil oleh Allah. Kalau ada orang melakukan puasa seperti ini, la khulufu famis saimi athyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Maka saat dibangkitkan di hari kiamat, lisan orang ini saja, lisannya saja belum yang lainnya, akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wangi luar biasa, lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi. Lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi. Jangan salah menerjemahkan, ada salah memahami. Ustaz maksudnya itu kalau puasa enggak gosok gigi ya. Jadi nanti juga akan lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya karena orang puasa tidak mau berkata-kata kotor, menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya, dibangkitkan oleh Allah karena lisannya ini baik, tidak pernah mencela, maka diberikan wangian di lisannya. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang puasa seperti ini, dibangkitkan di hari kiamat, lisannya saja sudah harum, apalagi yang lainnya. Ada seorang ahli Quran diberikan keutamaan ini saat di dunia. Namanya Nafi'. Nafi', Imam Nafi' ini tinggal di Madinah. Maaf, kulitnya hitam, orangnya tinggi, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Dan yang kedua, mohon maaf sebesar-besarnya, telinganya sedang enggak jelas pendengarannya. Tapi ahli Quran yang kalau melihat orang lain tahsin, datang murid-muridnya tahsin Al-Quran, Masya Allah, itu tidak mendengar, cuma melihat gerakan bibirnya saja sudah paham mana salah, mana yang benar. Gerakan bibirnya itu bisa memperkirakan, oh ini kamu kurang 2 harakat, ini kurang tepat huruf dha-nya, perbaiki. Itu Imam Nafi. Bapak ibu sekalian, kalau bapak ibu belajar ilmu qiraat, dari 7 orang qari, seorang periwayat Quran, dari 7 orang Imam Nafi itu punya kemuliaan. Setiap berbicara, keluar bau harum di lisannya. Itu Imam Nafi' al-Madani. Nanti belajar ilmu qiraat, ya qiraat syabah di Nazam Asy-Syafi'iyah. Itu ada di situ dikisahkan. Masya Allah. Nah, itu belum cukup sampai di situ. Langsung hadis kunci. Kunci hadisnya. Kata Allah, dibangkitkan dia di hari kiamat lebih wangi. Lebih wangi dibandingkan dengan minyak kasturi. Perhatikan. Yatruku ta'amahu. Baru disebutkan. Orang lain makan, dia meninggalkan makanan. Wasyarabahu. Orang lain minum, dia meninggalkan minumannya. Wasyahwatahu. Masya Allah. Orang lain melampiaskan syahwat, dia menjaga syahwatnya. Dilakukan asyamuli, dilakukan karena Allah saja untuk mendapatkan perisai ini. Perhatikan, wa ana ajzibihi, orang seperti ini kalau beramal, saya akan lipat gandakan pahalanya tanpa batasan. Tanpa batas. Tadi kalau baca Quran sekarang, itu satu hurufnya 10 kebaikan. Dibaca di Ramadan, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Mungkin 1000, mungkin 10.000, mungkin 1 juta. Kita bertanya, ya Allah kalau enggak ada batasnya enggak bisa kuukur. Teruskan. Saya akhiri hadisnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kalau Anda mau lihat yang minimalnya, kata Allah dalam hadis qudsi, wal hasanatu minimal, setiap kebaikan yang dilakukan saat Ramadan oleh orang yang puasanya seperti ini, maka bi asyri amsalihah, digandakan 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran sekarang satu hurufnya 10, Ramadan 100 minimalnya. Minimal 100. Tapi syaratnya puasanya seperti ini. Tapi kalau antum saat puasa mencela orang juga, ingkar janji juga, maka mohon maaf, itu tidak bernilai ibadah puasa kita. Nanti kita akan bacakan hadis selanjutnya di lain kesempatan. Ya. Kita berhenti dulu, jadi kita simpulkan. Pertama, kesimpulannya kata Rasulullah dalam hadis ini. Orang yang sukses puasanya adalah orang yang bisa melahirkan perisai kehidupan dalam dirinya. Orang yang sukses puasanya adalah orang yang dengan puasa ia lakukan bisa melahirkan perisai kehidupan pada dirinya. Sudah kita terangkan tadi. Kedua, cara mendapatkan perisai ini cara mendapatkan perisai ini, mesti berjuang dengan menjaga diri dari segala yang dapat merusak puasanya. Dengan menjaga diri dari segala yang dapat merusak puasanya. Tiga. Seorang yang mampu berpuasa dengan sifat puasa ini, maka Allah minimal akan memberikan dua keutamaan, yaitu satu, membangkitkan orang tersebut dalam keadaan lisan yang harum semerbak. Anda bisa bayangkan saat mulut semua dikunci, lisan orang ini harum. Cara memahaminya begini, kalau lisannya saja sudah harum, apalagi tangannya, apalagi kakinya, apalagi anggota badannya. Yang kedua, melipat gandakan setiap amalannya 10 kali lipat di hari biasa. Insyaallah. Baik. Kita berhenti dulu di sini. Silakan ada waktu barangkali saya batasi sekitar 5 atau 7 menit supaya nanti ada waktu untuk salat syuruk ya. Jangan dulu syuruk, nanti saya berikan waktu, sayang pahalanya berkurang nanti ya. Jadi saya berikan waktunya. Kalau sudah selesai nanti silakan salat syuruk, kecuali ada yang ingin pamitan mau syuruk duluan silakan. Ya. Ada pertanyaan? Ini perumpamaan yang diambil lewat hadis. Ya, perumpamaan yang diambil lewat hadis. Nabi enggak menyebutkan persentase, ya. 40, 50, 30 enggak ada presentasinya, ya. Cuma dari pemahaman itu kita ambil kesimpulan bahwa yang merusak puasa itu bisa mengurangi pahala. Kalau yang membatalkan langsung menghilangkan keutamaan puasa. Begitu antum makan, puasa sudah hilang. Tapi yang merusak kadang-kadang kita enggak sadar, ya. Hilang sedikit pahala. Nah, orang-orang yang menyepelekan sesuatu yang sedikit biasanya lebih celaka. Maka kita ilustrasikan, ya. Sekira itu. Ada yang lain? Bagi yang bertanya, silakan. Pak Ustaz tadi ya, keutamaannya ya. Yang kedua itu melipat gandakan setiap amalan 10 kali lipat di hari biasa. Jadi tadi Ustaz bilang kalau kita baca Quran di hari biasa 1 huruf 10 kali, kalau di Ramadan dikalikan lagi 10. Jadi bisa 100 satu huruf aja. Satu huruf ya. Satu aja itu. Jadi maksud saya, jadi kalau kita nanti di Ramadan baca Quran tidak perlu terjemahannya Pak Ustaz. Jadi walaupun mungkin kurang mengerti, ya baca aja cepat sebanyak-banyaknya Ustaz supaya dapat ini gitu. Karena kalau pakai terjemah lagi agak sedikit gitu Ustaz. Baik. Agak sedikit. Yang kedua, persamaan juga dengan ini. Jadi selain baca Quran itu, setiap amalan ya Pak Ustaz, amalan apa aja akan dilipat gandakan minimal 10 kali. Maksimal mungkin tadi Ustaz bilang tidak terbatas. Jadi amalan apapun juga dapat seperti ini ya Pak Ustaz ya. Baik. Saya jawab dulu ya. Baik. Saya jawab dulu ya. Gini, kalau Bapak Ibu mau menghitung dunia, maka silahkan gunakan matematika dunia. Bisnis, gunakan hitungan bisnis. Hukumnya, rumusnya rumus dunia. Tapi kalau ingin menghitung amalan akhirat, rumusnya pakai dalil. Ya. Rumusnya gunakan matematika agama. Din, gunakan dalilnya. Ya. Nah, kalau menggunakan dalil, apa yang terlihat oleh logika kita, itu bisa berbeda. Karena itu yakin dulu, baru hikmah datang. Contoh, saat bulan Ramadan, terkait dengan interaksi dengan Quran, ada 3 amalan yang ditawarkan oleh Nabi. 3 cara berinteraksi dengan Quran. Satu disebut dengan qiraah. Qiraah itu cuma sekedar baca saja. Baca, tapi tidak menuntut kita untuk paham. Enggak pakai terjemah, enggak pakai arti. Itu qiraatun namanya, qiraah. Qiraah. Qiraah ini membaca tanpa menuntut kita untuk paham, tapi yang dimaksudkan baca dengan benar. Baca dengan benar, ya. Jadi bukan banyak menghatamkan. Maaf, 30 juz hatam bacanya enggak benar, itu tidak lebih baik dibandingkan dengan orang baca 3 juz tapi benar bacanya. 3 juz benar bacanya lebih baik dibandingkan dengan 30 juz salah semua. Nabi diturunkan wahyu pada beliau, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, semua amalannya bagus. Masih baca Quran saat Ramadan tapi diperdengarkan pada Jibril. Itu Nabi. Beliau bisa khatam Quran berkali-kali saat Ramadan, bisa puluhan kali. Wahyu diturunkan pada beliau, tapi khatamnya cuma sekali. Ingin memberikan contoh kepada kita, bukan melarang banyak khatam, bukan. Ingin memberikan contoh yang terbaik, baca dengan benar. Ya. Silahkan baca lewat guru, silahkan. Lewat tasmi, ya. Misal tahsin, silahkan. Bacakan dengan benar, kapan lagi kesempatannya. Dan digandakan 10 kali lipat hari biasa. Orang yang hari biasa cuma dapat 10, Ramadan kali lagi 10, setiap hurufnya. Ya. Maka silahkan antum baca, cuma syaratnya baca dengan benar, bukan diperbanyak. Antum perbanyak tapi baca salah semua juga, gitu bacaannya, gak dapat pahala itu. Ya. Niatnya dapat, tapi saat bacanya, tahu kita itu salah, dipaksakan baca, itu keliru. Ya, itu keliru, jadi ini satu. Ya. Minimal baca, Nabi saja baca, masa kita bukan Nabi gak mau baca? Ya. Yang kedua, Bapak tadi mengatakan, saya mau baca saja, karena saat saya baca yang kedua dengan terjemahannya, kan bacanya cuma sedikit, Pak. Pahalanya bisa berkurang, belum tentu Pak. Kita keluarkan tuh dalilnya. Kalau bicara masalah agama kita lihat dalilnya. Yang ini At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Kalau bacanya enggak lancar nomor hadis 2920. Misal baca alif lam mim yang lancar 3 huruf kali 100 berapa? 300. Yang enggak lancar mengeja terbata-bata, wallazi yatata'ta, adapun yang bacanya terbata-bata, belajar. Alif lam mim bahwa syakun alai, sudah terbata-bata berat mengeja hurufnya, falahu ajran, maka minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Jangan juga ditafsirkan kalau gitu saya enggak lancar aja bacanya, itu salah itu ya. Maksudnya karena dia tidak lancar ada pahala belajar dan ada pahala mengulang. Kalau orang lancar cuma sekali baca, kalau orang enggak lancar karena mengulang dilipat gandakan sesuai pengulangannya. Alif lam mim, bu, kurang satu harokat lagi lamnya. Oh, alif lam mim kali 2, 2 kali diulang. Mimnya kurang sedikit mim. Oh, alif lam mim kali 3. Di setiap kali mengulang dapat. Setiap kali mengulang. Jadi jangan dikira 3 juz itu pahalanya sedikit. Kalau belajar dengan benar ada pahala belajar. Nah, sekarang. Kalau orang sudah lancar bacanya, sudah bagus cara bacanya, maka Nabi mengarahkan pada yang kedua. Namanya tilawah. Tilawah. Tilawah itu baca Quran dengan makna. Sahabat gak banyak-banyak, Pak. Paling 5 ayat, paling banyak. Ada 2 cara, 5 ayat. Misal alif lam mim sampai ulaika, baca terjemahannya. Saat kita melakukan ini, apakah pahalanya lebih sedikit dibanding yang pertama? Belum tentu. Hadis Muslim, nomor hadis 2700. Dari Abu Hurairah. Perhatikan hadisnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak pernah orang berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna fihi kitaballah, melakukan tilawah Quran. Baca cuma satu ayat, dua ayat, tiga ayat tapi dipahami isinya. Apalagi wa yatadarasunahu fi ma bainahum, kemudian didiskusikan untuk melahirkan pemahaman yang baik. Illa, kecuali saat belajar itu dia mendapatkan 4 keutamaan lagi. 4 keutamaan tambahan. Keutamaan pertama, dia dapat pahala qiraah. Saat baca kan dapat pahalanya. Pahala qiraah. Yang kedua, tambah 4 keutamaan lagi. 1. Nazalat alaihi musakinah. Diberikan sakinah oleh Allah ke dalam dirinya. Ketenteraman. Antum kalau baca al-waqi'ah misalnya. Baca aja tanpa terjemahan. Dengan baca 5 ayat saja dengan terjemahan. Itu akan lain resapannya ke dalam hati. Lebih paham, lebih tentram kita. Karena itu orang baca dengan terjemahan, kata Nabi sendiri akan lebih menentramkan, diturunkan sakinah. Kedua, wa ghasyiyatkum rahmah, diliputi oleh rahmat. Kalau sudah Allah berikan rahmat, artinya satu di antara 3. Diampuni dosa, diberikan solusi dari masalah, atau diberikan segala kecukupan dunia dan akhirat. 3. Wahafat humul malaikah. Saat sedang baca, malaikat ikut berkerumun. Kalau malaikat sudah berkerumun, maka biasanya pilihan cuma 2. Kalau tidak, mengampuni orang yang sedang dikerumuni, atau mengaminkan doa yang dimohonkan. Setiap permohon langsung diaminkan. Karena itu Rasulullah tidak pernah baca Quran. Kalau baca sampai ke ayat doa, kecuali berhenti di situ. Beliau berdoa dulu. Karena paham kalau sedang baca itu malaikat mengaminkan. Masya Allah. 4. Wa zakarahumullahu fi man indah. Saat dia sedang belajar itu disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai belajarnya. Ini 4 tambahan. Lalu apa amalkan? Lalu bapak amalkan. Masya Allah. Pindah hadisnya. Langsung di 3 kitab. Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1389. At-Tirmidzi. Nomor hadis 2682. Ibnu Majah. Nomor hadis 219. Wa fadlul 'alim, keutamaan seorang penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya. 'Alal 'abid, dibandingkan orang ibadah enggak tahu ilmunya. Ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, itu seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh asteroid yang ada di alam raya ini. Kata para ulama, maksud hadis ini pahalanya berlipat minimal sampai 1000 bulan. Perhatikan ya. Cara tilawah yang paling bagus modelnya begini. Antum keluarkan ayat-ayat Quran terkait bimbingan kehidupan. Misal, kan ini sudah puluhan tahun jadi ayah, jadi ibu. Ya. Pernahkah berpikir menjadi ayah yang baik menurut Al-Quran? Ayo secara tematik kita belajar. Jangan-jangan merasa jadi ayah yang baik, tapi menurut Quran belum. Keluarkan ayat-ayat di Quran tentang jadi ayah yang baik. Ibu jadi ibu yang baik. Anak-anak kita jadi anak-anak yang baik. Keluarkan itu. Misal tilawah saat Ramadan itu. Berusaha menjadi orang tua yang baik. Bapak datang kepada mama, katakan, "Ma, ini menurut Quran papa mesti seperti ini, kira-kira sudah sejauh mana?" "Pa, mama juga diminta begini, menurut Quran kira-kira sudah sejauh mana?" Papa bisa lihat, itu tilawah, Masya Allah. Saling merenung. Ketika sudah belajar, dipraktekan. Setiap kali dipraktekan dalam kehidupan, itu pahalanya 1000 bulan. Minimal 80 tahun kalau dikonversi. Kita minta anak, nak, sholat. Kalau hari biasa cuma dapat 10. Perintah itu. Cuma 10. Tapi dengan ilmunya setelah tilawah, Masya Allah, 80 tahun. Seakan-akan meminta anak sholat selama 80 tahun tanpa henti. Nah, ayo belajar. Seakan-akan meminta 80 tahun tanpa henti. Itu pahalanya luar biasa. Tilawah itu lebih banyak dibandingkan dengan qiraah. Karena itu bagi yang sudah lancar, masa masuk ke tilawah. Nah, orang tua kita dulu sebetulnya mengarahkan kita pada tilawah. Pada tilawah. Disilahkan belajar. Ngadaras kata orang tua dulu kita itu ya. Dari kata darosa, belajar. Karena itu dimunculkan, sari tilawah, sari tilawah. Kan kalau suka ada acara itu ya, suka ada yang menerjemahkan. Jadi yang ngajinya disebut qori dari kata qiraah, ya, yang menerjemahkan disebut sari tilawah. Sebetulnya enggak ada sari tilawah, yang ada tilawah itu ya. Mungkin barangkali dulu ibu sari yang pertama kali menerjemahkan, ya. Di qorinya misalnya Pak Dedi, ya, tilawahnya Bu Sari, makanya disebut sari sari tilawah ya. Ya kalau Pak Dedi mungkin Dedi tilawah ya. Kalau Pak Ican, Ican tilawah, mungkin begitu ini. Ya. Di sari tilawah enggak ada, cuma ada kata tilawahnya. Jadi kalau mau hitung-hitungan tilawah itu lebih banyak dibandingkan dengan qiraah. Jadi rumusnya gampang, Pak. Rumusnya tilawah dulu, qiraah dulu, baca Quran. Lalu tamatkan Quran setengah Ramadan. Setelah itu tilawah 5 hari. Yang paling terakhir, yang paling banyak pahalanya. Bapak mau yang mana? Paling banyak atau paling sedikit? Nah, tolong catat itu ya. Yang paling banyak adalah menghafal Quran. Tahfidz namanya. Tahfidz. Tahfidz. Karena tahfidz itu sudah pasti qiraah, sudah pasti tilawah. Dan qiraahnya pun gak nanggung. Qiraahnya kalau baca biasa sekali baca. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Selesai. Orang tahfidz itu minimal akan diulang-ulang. Zalikal kitabu, diulang lagi. Zalikal kitabu, 3 kali ngulang berapa pahalanya itu? Ya. La raiba fi, la raiba fi, la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Diulang sebanyak 20 kali, dikalikan 20 kali, dikalikan jumlah hurufnya, dikalikan 100 pahala. Itu batas minimalnya. Itu yang tahfidz. Jadi insyaallah selesai Ramadan berapa juz, Pak? Itu hitung-hitungannya. Tadi Bapak menyimpulkan apakah amalan lain juga sama? Ya, amalan lain juga sama. Kalau hari biasa, semua amalan itu 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6, Al-An'am ayat 160. Dalilnya. Kalau sekarang antum infak misalnya dikembalikan 10 kali lipat. Di dunia. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat baik satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kali. Di akhirat 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Di akhirat 700, di dunia dikembalikan 10 kali. Tapi kalau Bapak lakukan saat Ramadan, kali lagi 10 kali lipat lagi. Ya. Saya kira itu ya. Silakan banyak dihitung, nanti saat Ramadan praktekkan itu. Ya. Jadi jangan cuma pandai menghitung, tapi amalannya nggak dipraktekkan, itu persoalan. Ya. Saya kira kita cukupkan dulu ya, karena waktu syuruknya hampir berakhir, tinggal 5 atau sekitar 7 menit lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.